hadis Ibnu Abbas yang ketika Nabi SAW ditampakkan kepada beliau umat-umat, ditampakkan kepada beliau umat yang banyak, fadzalantu annahum ummati, aku menyangka mereka adalah umatku, maka dikatakan kepadaku, hada Musa wa qaumu, itu adalah Musa dan kaumnya, fanadartu fa idza sawadun 'adzim, maka aku melihat terdapat umat yang sangat banyak lagi. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hadihi ummatuk, itulah umatmu. Wa ma hum sab'una alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala adabin. Dan di antara mereka terdapat 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kemudian disebutkan oleh Nabi SAW ketika para sahabat bertanya-tanya tentangnya, maka Nabi SAW menyebutkan, humul ladina la yastarkun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itulah yang tidak minta diruqyah, yang tidak minta berobat dengan kai besi panas, yang tidak tatoyur, menganggap sial, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Sampai sini, nah, sekarang kita baca penjelasan dari Syekh Ibnu Baz ya rahimallahu taala. Nah, fadal dibaca di sini. Ya. Ayo, bukunya mana? Hah? Enggak punya bukunya? Aduh. Fadal Syekh Anwar. Ini Anwar DKM. Baca. Anwar Muda. Nah, fadal baca. Idomi. Baik, perhatikan. Ya, baik. Fanador tu faida sawadun adib. Nah, maka aku melihat maka ada umat yang sangat banyak ada Rasulullah SAW. Sawadun ashkhas adim yang sangat banyak. Wafi riwayatin di dalam riwayat yang lain kata Syekh bin Bas, annahum saddul ufuq. Bahwasanya mereka umatku itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menutupi ufuk saking banyaknya. Wa fi riwayatin annahum saddul ufuq al-akhar. Dan berat yang lain mereka menutupi ufuk yang lain. Mereka menutupi ufuk yang lain. Subhanallah. Ala yadullu ala idhami hadhihi al-ummah. Maka ini menunjukkan banyaknya besarnya umat ini. Umat ini sangat banyak. Wa annahum aktsaru atba'an. Dan bahwasanya mereka yang paling banyak pengikutnya ya, dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Di annahum akhirul umami, karena mereka adalah umat yang paling terakhir. Wa nabiyuha, dan nabi umat ini adalah khatamuha, dan nabi umat ini adalah nabi yang penutup. Tidak ada nabi lagi setelah nabi dari umat ini, yaitu nabi kita Muhammad SAW. Wa hum nisful jannah au thulutsuha kama jaa fil hadis, dan umat ini adalah setengahnya penduduk surga atau sepertiganya sebagaimana datang keterangan dalam sebuah hadis. Subhan ya, ini keagungan umat ini, bahwasanya Nabi SAW adalah nabi yang paling banyak pengikutnya, dan ini membanggakan Nabi, dan ini membanggakan Nabi ya. Oleh karena itulah Nabi SAW mewasiatkan kepada seseorang untuk menikahi ya, untuk menikah, setelah menikah segera berketurunan ya, berdoa kepada Allah, fa inni mukatsiru bikum al-umam, kata Nabi, karena aku bangga dengan banyaknya kalian ya, barakallahu fikum. Maka memperbanyak umat adalah bagian dari menyenangkan Nabi. Nanti yang jomblo-jomblo kalau nikah, jangan ada tuh acara tunda punya momongan. Ya, Nah, terus berikutnya, nah, baru Pak Anwar yang sekarang ya. Ini Pak Anwar, ini Anwar muda, ini Anwar ya, pasca muda. Mau bilang tua gak enak. Pasca muda. Apa dulu Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Ja'a fi ahaditsil akhra. Ana Pak. Wa ma'hum. Sama'hu sab'una. Baik, terus. Ja'a fi ahaditsil akhra. Anna ma'a kulla wahidin sab'ina alfan yadkhulun al-jannata bighairi hisabin. Likamali taqwahum wa imanihim wa istiqamatihim. Wa kullama kana al-abdu aksara istiqamatin kana ashala li dukhulil jannata jannati qawluhu fa khada an-nasu fihim ay fi sifatihim wa minhum wa manhum wa manhum fa fihi syar'iyatul bahsi wal mudakarati wan nadhari fin nususi lil ilmi. Nah, qawluhu hum alladhina la yastarquna la yatlubuna man yartihim wa fihi fadlu tarki sawa'in su'alin nasi wal istighna'i anhum hatta fi talabir ruqyati lakin lam yunha an hada wa innama dzikru fadli tarkihi faqat. Nah, fa idza da'at al hajatu ilayhi fala ba'sa min al ilaji wa tarkuhu afdalu inda 'adamil hajati. Nah, barakallahu fiik. Baik. Dari mana tadi Pak Anwar bacanya ya? Dari qul. Wa qawluhu wa minhum 70 alfan. Dan diantara mereka, diantara umat Nabi, ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Nanti dikalikan lagi. Jadi tidak terbatas kepada 70 ribu ini aja. Kalau 70 ribu ini aja kecil hati kita. Sahabat berapa? Hah? Tabi'in berapa? Tabi'in berapa? Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, Imam Muslim habis lah kita. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, para mujahid, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, habislah kita. Nah, oleh karena itu datang riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad, bahwasanya ini dikalikan lagi, sampai berjumlah dengan jumlah yang sangat banyak. Nah, ini adalah keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada umat ini. Taib barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala, ja'a fi ahaditsa ukhra, telah terdapat keterangan di hadis-hadis yang lain, anna ma'a kulla wahidin sab'ina alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisabin. Ya, hadis yang lain yaitu yang menyebutkan bahwasanya pada setiap satu orang dari 70 ribu orang itu, ini 70 ribu satu orang ya, ada lagi 70 ribu lagi. Hah? Setiap satu orang ada lagi 70 ribu lagi. Jadi 70 ribu kali 70 ribu. Banyak. Berapa itu? 1,4 miliar. Berapa? Hah? 4,9 miliar. Ada peluang gak? Niko ada peluang gak? Insyaallah Niko ada peluang. Ada peluang Niko. ya, Suyudi ada peluang kan? Ada. Insya Allah ada. 70.000 ke 70.000 memang 4,9 miliar. Ya, yang benar Ainur. 70.000 kali 10 aja. 7 kali 7 aja berapa? Ya itulah banyak. 4,9 benar kalau enggak salah. 4,9 M. Masya Allah. Ya. Jadi jangan kecil hati, ada peluang kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ini dengan syarat merealisasikan tauhid. Kemudian likamali taqwahum. Kenapa mereka bisa demikian masuk surga tanpa hisab, tanpa adab? Masya Allah. Ya, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya. Kalau sudah dihisab, ya. Oh itu ngeri. Ada yang hisabannya siro, cuma ditoleh aja, lewat. Tapi kalau sudah dinikos, wah celaka. Sudah didebat, udah celaka. Ya, ngeri. Ada yang hisabannya siro, yang ringan hisabnya. Udah, cuman menoleh, diperlihatkan aja, udah selesai. Ya. Nah, ini yang dinikos, ini ngeri. Ya. Siapa yang dinikos, dihisab dengan dinikos, maka dia diadab. Nah ini ada 70.000 orang, tambah 70.000 lagi per satunya yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Masya Allah. Mana lagi tadi? Likamali taqwahum. Karena kesempurnaan ketakwaan mereka, wa imanihim wa istiqomatihim. Kesempurnaan takwa, iman dan keistiqomahan mereka. Kullama kana al-'abdu aktsara istiqomatan. Maka setiap kali sang hamba ya, istiqomahnya itu maksimal, kana ashala dikhulul jannati. Maka itu lebih, dialah yang lebih mudah untuk masuk surga. Kemudian disebutkan dalam hadis ini, ketika Nabi SAW menyebutkan ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, summa nahada fada khala manzilahu. Kemudian beliau pun bangkit dan beliau pergi dari masjid masuk ke rumahnya. Diceritakan dalam hadis ini, faqadan nas fi ulaika. Maka orang-orang membicarakan siapa mereka. Ya, sebagian mereka menyatakan la'allahum alladziina sahibu Rasulullah SAW. Bisa jadi mereka yang bersahabat dengan Rasulullah SAW. Sebagian lagi menyatakan bala'allahum alladziina wulidu fil Islam wa lam yusyriku billahi syai'a. Bisa jadi mereka yang dilahirkan dalam keadaan Islam tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Wa dzakaru asya'. Dan mereka pun menyebutkan banyak hal terkait kemungkinan-kemungkinan siapa 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab tersebut. Yang ingat, setiap satu orang ditambah lagi berapa? 70.000 lagi. Nah, faqadan nasu fihim. Maka orang-orang pun memperbincangkan siapa mereka itu. Nah, kata Syekh bin Baz, ai fi sifatihim, yaitu terkait tentang kriteria mereka, sifat-sifat mereka. Wa manhum, siapakah mereka? Wa fihi, maka terkait hal ini, syar'iyatul bahsi wal mudakarati wal nadari fil nususi lil ilmi. Maka dalam hal ini terdapat pelajaran disyariatkannya membahas, bermudzakarah, saling bertukar pikiran, ya, dan juga saling nazar, saling meneliti, ya, membahas terkait nas, ayat-ayat Quran maupun hadis terkait ilmu agama ini. Wa qawluhu humul ladina la yastarkun. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Mereka tidak minta kepada orang lain untuk meruqyah diri mereka. Kenapa demikian? Kata para ulama, karena meminta ruqyah kepada orang lain, ini adalah minta kepada makhluk. Minta kepada makhluk adalah kerendahan, kehinaan. Ya, kerendahan, kehinaan. Oleh karena itulah orang-orang ini, mereka bersandar hanya kepada Allah. Namun memahami hadis ini harus dipahami dengan pemahaman para ulama kita. Ya, sehingga kita tidak memutlakan secara totalitas tidak boleh minta ruqyah. Ya. Sebagaimana yang kemarin disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah minta ruqyah kepada Asma binti Umais untuk meruqyahkan anak-anaknya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini juga semisal Syekh Abdurrahman bin Hasan di kitab beliau Fathul Majid menyebutkan kisah-kisah ini. Ya, maka ini enggak mutlak. Nah, kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, beliau menyatakan. Mana tadi? Humul ladzina yastarqun ay la yatlubuna man yarqiyahu. Mereka tidak meminta kepada orang lain yang untuk meruqyahkan mereka. Wa fihi fadlu tarki su'alin nas, maka dalam hadis ini terdapat keutamaan ya, tidak meminta kepada orang lain wal istighna anhum, dan merasa tidak membutuhkan mereka. Hatta fi talabi ruqyati, sampai-sampai minta ruqyah sekalipun. Lakin lam yunha an hadha, namun hal ini tidaklah dilarang. Ya, kalau misalkan seseorang dia merasakan ada gangguan jin dan seterusnya ya, yang dia tidak bisa antisipasi dengan semaksimal mungkin dari upaya dan daya dia yang dia kerahkan selama ini, maka tidak mengapa, kata para ulama, dia datang ke orang soleh untuk meminta agar dia diruqyah. Dan ini tidak termasuk ke dalam cakupan hadis ini. Ya. Nah, wa innama, nah hadis ini apa keutamanya? Humul ladzina yastarqun fadlu tarkihi faqat, yaitu keutamaan tidak minta ruqyah saja. Fa idza da'atil hajatu ilaihi, nah kalau memang ada hajat, ada faktor yang meminta kita untuk, yang mendorong kita untuk minta ruqyah, kata Syekh bin Baz, fala ba'sa minal ilaj, maka tidak mengapa minta ruqyah dalam rangka pengobatan. Apakah terkena ain, terkena sengatan binatang berbisa, kerasukan jin, wa tarkuhu afdalu inda adamil hajati, namun tidak minta ruqyah itu lebih utama ketika tidak ada hajat. Namun kalau ada hajat boleh enggak? Kalau ada hajat boleh enggak? Boleh. Ya, kalau ada hajat itu boleh. Ya, barakallahu fikum. Siapa ini ngomong ini? Syekh bin Baz. Ya, jadi keliru kalau diharamkan atau dimakruhkan secara mutlak. Mau bagaimana keadaannya, pokoknya enggak boleh minta ruqyah. Kenapa minta ruqyah enggak boleh? Menandakan imannya lemah. Iya, memang betul. Kalau tidak ada hajat. Kalau tidak ada hajat, iya. Meminta ruqyah kepada orang lain untuk diri kita, itu dianggap meminta kepada makhluk. Bersandar kepada makhluk. Maka ini melemahkan ketakwaan. Melemahkan keimanan. Betul. Kalau tidak ada hajat. Tapi kalau ada hajat, tidak mengapa. Ada hajat. Ya, ada hajat. Terkena sengatan binatang berbisa. Terkena penyakit ain, terkena guna-guna, santet, pelet, dan seterusnya. Ya, dari aktivitas para dukun-dukun, kita meruqyah diri sendiri, gak sanggup minta ruqyah kepada orang lain, ini ada hajat, boleh, tidak. Ini yang dijelaskan oleh para ulama kita. Nah, tabarakallahu fikum. Kemudian, mana lagi, kata beliau? Lakin tarkuhu afdal inda adamil hajati. Ini ya. Wa qawluhu wa la yaktaun. Nah sekarang ini. Dan berikutnya ciri khas dari 70 ribu orang ini. Yang masuk surga hisab tanpa adab. Mereka tidak minta berobat dengan kai besi panas. Apa dal? Dibaca sini. Ya, Dimas, Dimas. Dimas. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, wala yaqfa'u as-sayyi'ati illa antah wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian sabda Nabi SAW, wala yaqtaun, dan mereka tidak minta tidak berobat dengan kai besi panas. Ya, berobat. Ya, tapi ini jangan dipahami lagi berarti haram mutlak berobat dengan besi panas pakai kai untuk pengobatan, tidak demikian. Maka kata Syekh bin Baz, tarkuhu afdalu 'inda 'adamil hajati. Maka meninggalkan berobat dengan kai, tidak berobat dengan kai itu lebih utama ketika tiada hajat. Tanpa ada hajat. Li'annahu naw'un naw'u ta'dibin. Karena itu adalah salah satu dari bentuk penyiksaan terhadap tubuh. Fa idza tayassara dawa'u ghairi. Nah, kalau memang mudah ada pengobatan selain kai, besi panas, bahwa aula, maka pengobatan selain besi panas itu yang lebih utama. Fa'inda'atil hajatu ilaih. Nah, kata Syekh. Namun kalau ada hajat-hajat yang mendorong untuk berobat dengan besi panas, fala karohata, maka tidak makruh berobat dengan besi panas. Berdasarkan hadis, asyifa'u fi salasin. Kayyati narin, asyurbati asalin, asyartati mehjami. Pengobatan itu ada pada tiga hal, yaitu pada kai besi panas, kemudian ya, besi api, kemudian pada minum madu, dan pada syarqah sayatan, ya, bukan tusukan. Dan sayatan mehjam, ini pun jadi kontroversi diantara para bekamers. Nah, apakah disayat atau di lanset namanya? Nah, apakah pakai ginian? Taib ya, memang yang afdal adalah yang pakai syarqah. Sayat ini yang lebih sesuai dengan sunnah. Namun jangan dipahami kalau pakai tanpa selain dari itu, maka menyelisihi sunnah, tidak demikian. Ya, namun ini yang lebih utama. Yang lebih utama adalah ini. Syarqah dengan sayatan mehjab. Kalau sekarang bisturi, ya, silet impor yang berasal dari Jerman, ya, Pakistan, nah itu, ya, ada di pasar Pramuka. Wa fi lafdin, dan dalam lafadz yang lain, annahu an wa anha ummati wa anha ummati anil kai, dan aku melarang umatku dari berobat dengan kai, ya, dari berobat dengan kai. Nah, lewat yang lain Nabi bersabda, wa ana akrahul kai, aku membenci kai, ya. Namun kata Syekh bin Baz di sini, perhatikan, ya, tadi sudah beliau sebutkan, ya, kalau ada hajat tidak masalah. Oleh karena itulah Rasulullah SAW ketika saat Sa'id bin Mu'ad sakit, ya, radhiyallahu anhu, Nabi SAW memanggil tabib untuk mengobati beliau dan dikai. Ya, dan dikai. Dan Nabi menyaksikan, tidak melarangnya, tidak mencegahnya. Oleh karena itulah para ulama menyatakan, wal kai indal hajati ilajun mubahun. Nah, berobat dengan besi panas, besi api ini ketika memang ada hajat, maka itu adalah pengobatan yang mubah. Ya, pengobatan yang mubah. Nah. Ya, kemudian kata Syekh bin Baz, "Fannahyu litanzih la litahrim." Maka larangan berobat dengan kayak tadi, ya, humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun, itu litanzih, bukan tahrim. Apa itu tanzih? Yaitu yang kalau dikerjakan tidak berdosa. Ya. Namun ketika ditinggalkan ini lebih utama. Ya, kalau dikerjakan tidak berdosa, ini makruh aja, tidak disukai. Tapi berdosa kah? Enggak. Tapi kalau ditinggalkan ini lebih afdal. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama kita. Ya. Nah, berobat dengan kai itu bukan kategori berobat dengan yang haram, dan dia tidak masuk ke dalam cakupan tadawa wala tadawa bi haram. Berobatlah kalian, tapi jangan kalian berobat dengan yang haram. Nah, tidak masuk ke dalam demikian. Ya. Nah, kalau memang ada hajat boleh. Boleh berobat dengan kaib. Misalkan ya, luka yang sangat berat ada di tubuh, tidak bisa mengeluarkan racun dari luka tersebut kecuali dengan besi panas, maka ini ya, darurat, opsi terakhir. Taibar kalau itu. Hah? Siapa yang pernah berobat pakai kain? Laser itu enggak ini, enggak sakit. Sakit memang ini. Sunatan zaman sekarang saya enggak tahu. Sunat kita dulu kecil. Apalagi kayak Syekh Ainul, sunatnya di bengkong kali ya. Kampaknya Nabi Ibrahim loh. Baik, mana lagi berikutnya? Ya hatta pakai laser sekalipun, kah itu enggak haram. Ya, kah itu enggak haram. Tanzi, makruhnya tanzi. Makruhnya kah itu apa? Tanzi. Baik, bukan makruh tahrim. Ya, hatta laser itu. Itu kenapa? Haram enggak? Enggak. Kalau dia bilang haram berdalil dengan hadis ini, subhanallah. Syekh bin Baz sudah bilang itu ditanzih dan para ulama lain juga demikian. Ya. Walihada kawa ba'du sahabati, oleh karena itulah sebagian sahabat berobat dengan kai. Wa quyya sahabatu min amradin asabathum, dan sebagian sahabat dikai dari berbagai penyakit yang menimpa mereka. Wa huwa jaizun indal hajati ilaihi. Kata Syekh bin Baz, maka ini boleh ketika ada hajat. Wal istighna'u anhu bidawa'in akhar afdalu, namun mencukupkan diri dengan obat yang lain ini lebih utama. Bahwa min sifatis sab'ina, karena ini adalah di antara sifat 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab, yang setiap satu orang bertambah 70 ribu lagi. Fa idza da'atil hajatu ilaihi fala ba'sa, kata Syekh. Nah, kalau ada hajat maka tidak mengapa. Ya Rasulullah SAW mengutus tabib untuk mengobati kai seorang sahabat yang sakit. Ini. Itu maka tidak mengapa. Jadi jangan dipahami itu adalah haram mutlak. Tidak demikian. Kemudian kata Syekh, mengutip sabda Nabi di hadis ini, wala yatatayyarun, mereka tidak tatoyur. At-tiyaratu hiya asyirku. At-tiyara menganggap sial, itu adalah kesyirikan. Apa itu? Kata Syekh, hiya at-tasya'umu. At-tasya'umu. Merasa sial. Merasa pesimis. Ya, bil mar'iyat, dengan apa yang dia lihat. Awil masmu'at, atau dengan apa yang dia dengar. Ya, semisal keyakinan khurafat dari orang-orang, kalau dengar burung tertentu, wah ini ada yang mau mati. Ini ada yang mau mati ini. Lagi jalan, tiba-tiba nemplok kotoran burung dari atas. Wah, pertanda yang gak bagus ini. Ini tatoyur semua. Tatoyur. Yang seperti ini tatoyur. Yang kata Nabi At-Tiyar itu syirkut. Tatoyur seperti ini adalah kesyirikan. Nah, kemudian. Yarudduhu. Yang akhirnya yarudduhu. Itu akhirnya malah hal-hal kejadian tadi, merasa sikap, merasa sial tadi membuat dia mencegah dia untuk melanjutkan aktivitasnya. Wa yuqifuhu, dan akhirnya malah menghentikan dia an hajatihi, dari hajatnya. Wa hadza munkarun manhiyun anhu, maka itulah kemungkaran yang dilarang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tiyar tusyirkun, rasa sial inilah kesyirikan. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la tarudduhu musliman. Ya, tiarah ini tidaklah mampu menolak apa yang dilakukan oleh seorang muslim. Wa qala, dan Nabi bersabda, idza ra'a ahadukum ma yakrahu, apabila salah seorang di antara kalian melihat apa yang ia tidak sukai, falyakul, maka dia mesti mengucapkan, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta, wa la hawla wa la quwata illa bika. Ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali engkau, tidak ada yang mencegah keburukan kecuali engkau, la haula wala quwata illa bika. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan dari engkau. Ya, kemudian wa ala rabbihim yatawakkalu. Ya. Hah? Wal hasanat hiya an-ni'am, was sayyiat hiya al-masa'ib wa niqam. Wa akhbara anna kafarat at-tiyarati ay yaqula Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha illa ghairuk. Dan hasanat yang dimaksud hasanat di hadis ini adalah ni'am, berbagai kenikmatan. Wa sayyiat, ya, wa la yadfa'u sayyiat, tidak ada yang mencegah sayyiat. Apa itu sayyiat? Masa'ib, berbagai musibah. Wa niqam, dan niqam berbagai, niqam itu lawannya nikmah. Mufradnya niqam niqmah. Niqmah. Lawannya nikmah. Nikmah dan niqmah. Kalau nikmah nikmat. Niqmah apa itu lawannya nikmat? Hah? Apa itu? Hah? Musibah. Musibah. Nah, jamaknya nikom. Nikom, bukan nikob, ya. Nikob. Ya. Wa akhbara, dan Nabi SAW pun juga mengabarkan anna kafarata tiyarati, bahwasanya kafarat penggugur dari tiara adalah dia mengucapkan Allahumma la khaira illa khairuk, ya Allah tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari engkau, wala tayra illa tayruk, ya, tidak ada pengharapan kecuali pengharapan dari engkau, wala ilaha ghairuk, tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain engkau. Nah, kemudian di hadis wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Ya. Ini dibaca tafadhal, dibaca sih, ya. Secara harga baca. Wahirson. Atau jazakumullahu nah. Ya, kemudian kata Syekh ya, wa qawluhu ala rabbihim yatawakkalu, dan sabda Nabi, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka, ayyatabidun, mereka bersandar Allah kepada Allah, wa nufawwiduna umurahum ilaihi, mereka menyerahkan perkara mereka kepadanya, kepada Allah. Hadza sya'nuhum, inilah kondisi mereka. Ya, inilah kondisi mereka. Nah. Fahum mu'taminuna 'ala Allahi wasiqun bihi. Mereka ya bersandar hanya kepada Allah. Yakin dengan mantap hanya kepada Allah. wa ya'lamuna annahu lan yusibahum illa ma kutiba lahum. Dan mereka pun mengetahui bahwasanya tidak akan menimpa mereka kecuali apa yang telah ditakdirkan, ditulis takdirnya untuk mereka. Wa ma adzalik, namun walaupun demikian, ya bata'iluna anis syirkiyah, mereka menjauhi berbagai macam kesyirikan. Wa anil makruhat, berbagai macam hal-hal yang dimakruhkan, semisal kai, berobat dengan misi panas, istirqa, ya, minta rukiah. Kenapa? Sikotan bihi, karena yakin mantap kepada Allah, wa timadan alih, bersandar kepada Allah, wa hirsan ala kamali dinihim wa salamati, karena semangat untuk menyempurnakan agama mereka dan keselamatan agama mereka. Nah, fahadihi sifatus sab'in, inilah sifat 70,000 orang itu. Wa humul ladina addaw wal wajibat, mereka itulah orang-orang yang telah melaksanakan kewajiban. Wa tarakul muharramat wa syirkiyat, mereka lah yang meninggalkan segala hal-hal yang diharamkan dan kesyirikan. Wa tamadu wa tawakkalu ala Allah, mereka bersandar dan bertawakal hanya kepada Allah. Wa fawwadu umurahum ilaih, mereka pun menyerahkan urusan mereka kepada Allah. Ma'akhtihim bil asbab, disertai mereka juga mencari asbab. Al-mubahah, yang mubah. Ritalabati rizki wa tijarah, dalam rangka menggapai rezeki dan perniagaan. Wa'anmau tib, dan bagi berbagai jenis tib, apa namanya, pengobatan, kesehatan, ya, medis, al-mubah, yang mubah. Lakin tarakuma yuhwijuhum, nah, namun mereka meninggalkan hal-hal yang ma yuhwijuhum ilan nas, meninggalkan hal-hal yang mereka butuhkan kepada manusia, semisal istisqa, minta rukyah, au ma fihi naw'u ta'dib, ta'dibin, atau salah satu jenis bentuk penyiksaan tubuh, yaitu semisal berobat dengan kai. Idalam yattarru ilaih, apabila idalam yattarru ilaih, apabila mereka tidak terpaksa. Wabta'adu an ba'dil mubahat, dan mereka menghindari berbagai hal yang asalnya mubah. Allati fiha naqsun, ya, yang di dalamnya terdapat kekurangan iman. Fajazahumullahu, maka Allah membalas mereka. Bi anda adkhalahum aljannah, yaitu dengan Allah memasukkan mereka ke surga tanpa hisab. Ya, wala hisab wala adab, tanpa hisab tanpa adab. Faedah. Nah, coba dibaca mana faedah di sini. Ya, Rapi baca ya. Tamilu alal asbabi nafsiha. Faedah yang kita bisa ambil faedah dari kitab ini, kata Syekh, yang pertama, ar-ruqyatu su'alun minal asbab al-mubah. Ruqyah itu adalah permintaan, ya, di antara sebab-sebab yang mubah. Maka boleh minta ruqyah kalau ada hajat. Kalau tanpa hajat apa hukumnya? Kalau tanpa hajat makruh. Ya. Amma ma'as su'ali fatarkuhu aula inda adamil hajat. Nah, kalau enggak ada hajat makruh. Ya, ini ditinggalkan lebih utama berdasarkan ada hadis la ba'sa minar birqa ma lam takun syirkan. Tidak mengapa berukiah selama tidak terdapat kesyirikan. Warukiyatu jaizatu. Nah, rukiah ini boleh bisyurut salasa dengan tiga syarat kata Syekh bin Baz. Yang pertama, ayyakuna bilisani ma'ruful ma'na. Yang pertama dengan bahasa yang diketahui makna. Bukan pakai mantra-mantra. Ya. Bukan pakai ya manggil-manggil nama yang enggak jelas, contohnya nama-nama jin ternyata. Asal yang kedua, alla yakuna fihi mahdhurun min jihati syar'. Tidak terdapat larangan dari sisi syariat. Ya. Semisal berkhulwat sama lawan jenis dan seterusnya. Asalis ayyuh ala dzalika talaban lisyifa minallah. Hal ini dilakukan dalam rangka meminta pengobatan kesembuhan kepada Allah. La ya'tamidu 'alal asbabi nafsiha. Tidak bersandar kepada sebab. Di antara sebab adalah tadi ya, ruqyah dan berobat yang lainnya. Wala ba'sa biruqyati 'ala hadzal wajhi. Maka tidak mengapa meruqyah orang lain dengan tiga aspek ini. Ya. Itu apa tadi? Harus dengan bahasa Arab atau bahasa yang diketahui maknanya. Dibacakan ayat Al-Quran, ayat hadis. Nah, ya, itu aja, penuhi syaratnya, itu ruqyah syar'i. Bersandar hanya kepada Allah, jangan kemampuan diri sendiri. Banyak tukang ruqyah yang perlu diruqyah. Kenapa demikian? Dia ditipu oleh setan. Ya, dia merasa bahwasanya dengan sebab dirinya lah kesembuhan didapatkan. Dan setan akan suka itu. Ada perukiah yang bertawakal, bacaan Qurannya bagus, setan tidak mau pergi. Setan pergi pakai tukang rukiah abal-abal, baca Qurannya belepotan, ya. Tiba-tiba tawakalnya juga kurang, tiba-tiba setannya pergi. Ya, orang-orang akan menganggap apa? Yang mana yang lebih hebat? Yang kedua tadi. Yang pertama ahli tauhid, baca Qurannya bagus, imannya kuat, marifat tauhidnya bagus. Setannya mau pergi. Yang kedua, setannya mau pergi. Yang kedua belepotan. Akhirnya dia dilanda oleh ujub. Dianggap paling mampu, paling bisa. Nah, ini ujian bagi para perukiah. Ya. Nah, dan kata para ulama, ruqyah itu bukan profesi. Ya. Dan kata para ulama enggak perlu buka ruqyah center. Seneng banget banyak orang kesurupan sampai bikin center-centernya segala. Ya, sudah ada batuannya dari berbagai masyarakat kita, semisal sesama dan pengusaha. Ya. Ruqyah itu bukan profesi. Bukan. Profesi dagang, kerja, jualan, itu profesi. Apa profesinya? Rocky. Rocky Gerung. Rocky. Rocky itu perukiah. Antum profesinya apa? Rocky. Rocky itu dulu, film zaman dulu, petinju. Nah, siapa itu? Nah, itu lupa saya. Baik. Lihat ini poin penting nih ya. Ayyuf ala dzalika talaban lisyifa. Itu dilakukan untuk minta sembuhan aja kepada Allah, minallah. La ya'tamidu 'alal asbab nafsih. Tidak bersandar kepada sebab, kepada sebabnya baru kiat, tidak bersandar pada itu. Ya. Bersandarnya hanya kepada apa? Kepada Allah. Baik, barakallahu fiik. Ya. Mana lagi tadi? Wa hakadha yajuzu al-kai indal hajat. Demikian pula boleh berobat dengan besi panas ketika ada hajat. Wa tarkuhu aula lima fihi min at-ta'ati. Namun ketika ditinggalkan itu lebih utama, karena dengan berobat dengan besi panas itu ada jenis penyiksaan tubuh. Amal asbabul ukhra. Adapun sebab-sebab yang lainnya, ya, dari fala budda minha, maka mesti dilakukan. Fala budda ayakula wa yashraba, maka mesti seseorang makan, minum, wa yatlubu rizqa, cari rezeki, wa ya'malul wajibat, ya, mengamalkan yang wajib, talaban jannah, minta surga kepada Allah. Wa yahdharu minal wuqu'i fil muharramat, dan dia berhati-hati dari terjatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan. Nah, Saiful, baca Saiful. Wa akhadha al-ulama minhu jawaza. Mana itu? Ah, yang mana ini? Ah? Oh, baik. Nah, terus? Di ihanati? Di ihanati ahadin? Talabur ruqyati Mana Saiful bacanya? Panjang amat Saiful. Ya. Dari mana tadi? Amal asbabul lati fiha naqsun. Ya, kalkai. Adapun sebab-sebab yang dilakukan ini akan menyebabkan kurang iman. Semisal berobat dengan kai besi panas. Ya. Wal istirqa, wal istirqa, atau minta diruqyah, fatarkuhu aula, maka kalau ditinggalkan itu lebih utama. Wa qawluhu sabaqa biha uhkasha, sabda Nabi kepada seseorang yang ketika Nabi memberitahukan hadis tersebut 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab tanpa adab, maka Ukasyah bin Mihsan, ini Ukasyah bin Mihsan bukan Ukasyah bin Sahroni. Nah, ini Pak Sahroni mungkin terinspirasi dari hadis ini mungkin. Ya, maka Ukasyah berkata kepada Rasulullah SAW meminta, ya Rasulullah, udzubillah ayyaj'alani minhum. Wa ya Rasulullah, doakanlah saya agar saya menjadi di antara bagian mereka. Kata Nabi apa? Anta minhum. Ya, kamu adalah bagian dari 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab tadi. Ya. Kemudian ada orang lain. Ya Rasulullah, udzubillah ayyaj'alani minhum. Wa ya Rasulullah, doain saya dorang. Doain saya juga dong. Agar saya termasuk bagian dari mereka. Kata Nabi apa? Sabaqaka biha Ukasyah. Engkau telah didahului oleh Ukasyah. Maka kata para ulama dalam hadis ini terdapat disyariatkannya, terdapat pelajaran disyariatkannya, bolehnya meminta doa kepada orang ahlul khair lah. Orang yang baik ketika masih hidup. Antum datang ke ya orang yang baik. Datang ke Syekh Ainur, mohon doakan saya agar bertambah kenikmatan, dikurangi kenikmatan apa? Kenikmatan iman, kenikmatan ilmu. Nah, ini agar dilindungi dari segala macam keburukan, gitu ya, Syekh Ainur ya. Ya, ini boleh. Ya. Juga ketika Nabi SAW menyatakan anta minhum, ya anta minhum, kau adalah bagian dari mereka, itu antum harus ketahui bahwasanya Ukasyah bin Mihsan adalah orang yang ikut serta di perang Badar, orang yang ikut serta di perang Badar. Apa kata Allah dalam hadis yang sahih ketika Nabi bersabda kepada Umar bin Khattab tentang Al Badar, wahai Umar, tahukah engkau bahwa Allah berfirman kepada Ahlul Badar, if'alu ma syi'tum qad ghafartu lakum, kata Allah, aku telah ampuni kalian semua. Ya. Dan ketika Ukasyah masih hidup di masa wafatnya Nabi SAW, Ukasyah ikut perang dan mati sebagai orang yang syahid di sebuah peperangan. Mati syahid di sebuah peperangan. Subhanallah. Ya, barakallahu fikum. Nah, dia termasuk di antara orang-orang yang syuhada mati syahid. Ya, mana lagi berikutnya? Ya, qala saddan lil bab, maka ketika Nabi bersabda sabaqaka biha Ukasyah, engkau sudah didahului oleh Ukasyah. Nah, ini kenapa demikian? Kata Syekh bin Baz, saddan lil bab, untuk menutup celah di bab ini. Ya. Jangan sampai nanti terus-terusan, terus-terusan, terus-terusan. Kata Nabi nanti yang kau berikan, ada lagi orang doain saya. Enggak habis-habis. Ya, bahkan nanti orang yang baru masuk Islam, belum pernah sholat, doain saya, entar Rasul. Islam anta minhum. Wah, udah habis itu enggak mau sholat terus. Udah dapat doa dari Nabi, mau apa lagi? Ya. Nah, ini saddan lil bab li alla yakuma man laisa ahlu, supaya orang yang enggak punya yang memang bukan ahlinya di situ, yang memang bukan tidak layak berada di dalam golongan 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, tidak masuk ke dalam cakupan hadis ini. Nah. Ya. Wa akhadha al ulama minhu jawaz istimal al ma'adir. Maka dari sini para ulama memperkenankan bolehnya menggunakan kata-kata sindiran. Wahiyal kalimatul lati ya. Tasuddu baban. La yuhmadu ya. Dan seterusnya nanti kita akan lanjutkan lagi sampai sini aja. Sudah mulai ngantuk saya. Nanti malah ke mana-mana. Subhanallah, alhamdulillah,